الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Marilah kita syukuri nikmat-nikmat yang tak pernah henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita, dengan cara kita jadikan nikmat itu sebagai alat untuk mencintai dan taat kepada Allah. Tidak bersyukur orang yang mengingat nikmat tapi lupa kepada pemberi nikmat. Tidak bersyukur orang yang di pagi hari mengingat rezeki justru melupakan Allah yang memberi rezeki. Allah memerintahkan kita bersyukur bukan karena membutuhkan syukur kita, tapi karena Dia ingin menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga makin hari makin besar kecintaan kita kepada beliau. Karena sesungguhnya orang itu akan mengikuti perilaku orang-orang yang dia cintai. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Demi masa sesungguhnya usia kita sangat singkat. Yang tersisa dari usia kita lebih singkat. Apabila waktu yang telah kita lampaui dan lewati pergi begitu cepat, maka pastilah waktu yang akan kita lalui akan berlalu lebih cepat. Sudahkah cukup bekal kita untuk melakukan perjalanan berikutnya, berjumpa dengan Allah? Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Tema khutbah kita kali ini tentang hijrah. Di mana kita memasuki tahun baru hijriah, dari kata hijrah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur di Basrah pada saat itu menerima surat dari Khalifah Umar bin al-Khattab, beliau mengeluhkan surat itu karena tidak ada kejelasan tahun berapa perintah dari Khalifah itu terjadi. Ketika tertulis bulan Sya'ban, tidak jelas itu bulan Sya'ban kapan, tahun kapan. Karena saat itu belum ada patokan tetap bagi tahun saat Khalifah Umar memimpin pada saat itu. Akhirnya Umar bin Al-Khattab memanggil sahabat-sahabatnya, termasuk saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Utsman bin Affan, diminta pendapat tentang apakah yang bisa menjadi patokan bagi tahun Islam. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu patokannya adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Umar dan beberapa sahabat menolak itu. Kenapa demikian? Selain karena kelahiran Nabi pun ada perbedaan pendapat tentang tanggalnya. Juga karena kelahiran sebagai patokan itu berarti bertasyabbuh menyerupai orang-orang Nasrani yang menjadikan kelahiran Isa al-Masih sebagai patokan bagi kalender mereka. Ada juga yang mengusulkan wafatnya Rasulullah sebagai patokan bagi tahun Islam itu. Itu juga ditolak karena sebagian agama yang lain juga menjadikan itu sebagai patokan dalam kalendernya. Setelah banyak mendengarkan usul, dah satu usulnya adalah kenapa kita tidak jadikan peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah sebagai patokan dari kalender Islam atau penahunan Islam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Akhirnya usul itulah yang diterima oleh Umar bin Khattab dan sebagian besar dari sahabat Nabi. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Ingin menyampaikan ini bahwa kalender Islam itu memiliki kekhasan dan ciri bahwa soal kalender penahunan bukan hanya soal tahun-tahun, tetapi itu mewakili sebuah syiar, mewakili ciri khas bahwa orang Islam itu memiliki nilai yang berbeda dengan yang lain. Umat Islam memiliki value yang berbeda dengan yang lain. Itulah mengapa ketika kita mendengarkan surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Wahai orang-orang kafir, Tuhanmu tidak sama dengan Tuhanku. Tuhanku tidak sama dengan Tuhanmu. Kemudian diulang, "Wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum." Penafsiran yang kedua bagi ayat ketiga dan keempat itu adalah cara saya beribadah tidak sama dengan cara kamu beribadah. Cara kamu beribadah tidak sama dengan cara saya beribadah. Nilai kita berbeda, value kita berbeda, nilai-nilai yang kita anut berbeda, gaya hidup kita berbeda, halal haram bagi kita berbeda. Karena itu kita tidak punya titik temu di sini. Karena itu silahkan kalian mengamalkan ajaran kalian, kami mengamalkan ajaran kami tanpa harus saling mengganggu. Lihat bagaimana ayat ini mengatakan bahwa seorang Islam itu berbeda dengan yang tidak Islam. Karena itu siapa yang merasa sama, hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak seiman, maka imannya itu bermasalah. Apalagi ketika kita condong kepada orang-orang yang tidak seiman, maka sungguh dia imannya ada masalah. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa hijrah itu menjadi nama bagi kalender Islam, menjadi patokan tahun hijriah. Adapun alasan yang kedua, kaum muslimin azzakumullah, hijrah artinya gerak. Tidak terbayangkan kata hijrah, terbayang orang yang diam. Hijrah menuntut adanya gerak. Karena iman yang tidak berubah menjadi gerak, iman yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika iman pasif itu diterima, sungguh imannya iblis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iblis juga mengaku beriman? Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan. Dia beriman Allah sebagai pencipta. Bahkan iblis beriman dengan puncak iman hari kebangkitan. Ketika iblis berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Iblis beriman dengan hari kebangkitan. Dia beriman Allah sebagai pencipta. Dia beriman akan hari kebangkitan. Tapi apakah imannya iblis diterima? Tidak. Kenapa? Iman yang tidak berubah, yang berbuah kepatuhan, iman yang tidak mewujud dalam ketaatan adalah imannya iblis. Jika iman pasif itu diterima, niscaya iblis telah diterima imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengingat peristiwa hijrah adalah agar kita betul-betul merealisasikan keimanan kita dalam kehidupan. Agar kita betul-betul mengaktualisasikan ajaran Islam yang kita imani ini dalam kehidupan. Kaum muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Ini poin kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran hijrah. Adapun poin yang ketiga adalah makna hijrah itu sendiri. Sebagian orang memahami makna hijrah dengan pandangan yang salah. Dia memahami pindah dari rumah yang banjir ke rumah yang tidak banjir, dia sebut hijrah itu. Ini salah. Hijrah dari kantor yang gajinya kecil pindah ke kantor yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih lengkap. Orang banyak menamakan itu hijrah, padahal tidak sama sekali. Orang yang meninggalkan negaranya, negara yang berkembang, kemudian pergi untuk menetap atau menuntut ilmu di negara yang bukan negara asalnya, karena negara itu lebih maju teknologinya, orang banyak menyebut itu hijrah. Padahal hijrah bukan itu sama sekali. Apa itu makna hijrah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang hijrah di jalan Allah? Poin yang terpenting dari ayat ini adalah di jalan Allah. Artinya motif yang membuat dia pindah adalah jalan Allah. Agama yang menggerakkan dia untuk melakukan ini, melakukan itu. Kebenaranlah yang membuat dia pindah ke satu tempat, ke tempat yang lain. Motif penggerak bagi seorang mukmin dalam bertindak adalah agama, keselamatan agamanya. Sementara di zaman sekarang, yang menjadi pendorong dan penggerak, motif orang pindah dari satu tempat ke satu tempat, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, seringkali adalah motifnya adalah jabatan, motifnya adalah uang, motifnya adalah kepentingan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan hijrah itu adalah motifnya adalah karena ingin menyelamatkan agama. Kaum muslimin sidang Jumat azzakumullah. Mari kita perhatikan sebelum Nabi hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Makkah. Ketika beliau di Madinah diceritakan tentang Mekah, beliau mengucur air matanya, menangis. Ketika beliau mau meninggalkan Mekah, berada di Gua Sur, beliau memandang Mekah dari Gua Sur itu, lalu berkata sambil meneteskan air mata, "Kalau bukan masyarakatku mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu, wahai Mekah." Menetes air matanya. Beliau sangat mencintai Mekah. Yang kedua, beliau secara ekonomi mapan di Mekah. Beliau adalah seorang entrepreneur. Beliau bisa menikahi Khadijah dengan mahar 100 ekor unta. Kalau kemapanan ekonomi tidak ada pada beliau, tidak mungkin beliau mampu menikahi Khadijah. Khadijah pun adalah seorang konglomerat. Abu Bakar pun demikian. Sahabat-sahabat di Mekah banyak sekali yang beriman kepada Allah. Dunianya, ekonominya tidak ada masalah sama sekali. Sehingga kalau mereka mencari dunia, maka tidak perlu mereka untuk hijrah ke Madinah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau ditawarkan tiga hal yang saya yakin tidak banyak orang yang kuat dengan tiga tawaran dan goda ini. Beliau ditawarkan tiga TA, harta, tahta, wanita. Jika engkau berdakwah karena ingin harta, wahai Muhammad, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Engkau akan menjadi orang terkaya di Mekah ini. Jika engkau berdakwah ingin menjadi orang nomor satu di Mekah ini, kami angkat engkau sebagai pemimpin kami. Jika engkau menyampaikan ini karena engkau ingin menarik perhatian seorang wanita yang tercantik, tunjuk wanita mana itu, aku nikahkan engkau kepadanya. Atau jangan-jangan engkau ini kemasukan setan, kami akan carikan dukun yang bisa mengobatimu. Kalau Nabi motifnya adalah dunia ketika hijrah, maka beliau tidak perlu hijrah. Mereka menawarkan tiga syarat tadi, tiga tawaran tadi, asalkan Nabi mau berhenti, asalkan Nabi meninggalkan dakwanya, asalkan Nabi ini meninggalkan ajarannya, kebenaran yang beliau sebarkan, maka tiga yang dicari umat manusia ini telah ditawarkan kepada Rasulullah. Tapi Nabi telah berulang-ulang membaca ayat, وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan kelalaian. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Nabi tolak itu dunia. Nabi tinggalkan kenyamanan dunia demi menyelamatkan agama. Inilah hijrah yang sebenarnya. Maka dalam konteks yang modern seperti kita ini, orang kadang-kadang seringkali datang kepada agama ini setelah bangkrut. Itu bukan hijrah. Kalau artis dia sudah tidak laku, sedang banyak masalah, datang kepada Allah, itu bukan hijrah. Tapi hijrah adalah seorang artis yang sedang populer, yang sedang naik daun, jobnya lagi banyak, tapi dia tahu profesi yang dia lakoni seringkali bertentangan dengan ajaran agama. Maka dia tinggalkan popularitas itu demi menyelamatkan agamanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Karenanya tidak banyak orang yang mampu hijrah dalam kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai surga dibandingkan dunia. Hanya mereka yang berani hijrah. Hijrah dari income yang besar apabila di sebuah tempat itu cara mencari nafkahnya tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari jabatan yang dengan jabatan itu dia akan melupakan Allah. Hijrah dari teman, dari profesi yang di sana dia tidak bisa mengamalkan ajaran agama walaupun dia harus berdagang menjadi pedagang kaki lima. Itulah makna hijrah yang sebenarnya. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah berikan kepadanya kelapangan rezeki, berikan kepadanya kekayaan, wasa'ah yang luas. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti ganti apa yang dia tinggalkan itu dengan yang lebih baik, yang lebih berkah dari apa yang dia tinggalkan. Karena ketika Nabi meninggalkan Mekah, Nabi diberikan Madinah. Tidak lama sesudah itu, Nabi diberikan oleh Allah Mekah. Bukan hanya rumah Nabi yang diberikan kepada Rasulullah, bukan hanya asetnya yang diberikan, Mekah-Mekahnya yang diberikan kepada Allah, kepada Nabi dan para sahabat. Kenapa mereka mendapatkan kemenangan seperti itu? Mengapa mereka mendapatkan kejayaan seperti itu? Karena mereka hidup, gerak mereka motifnya adalah untuk Allah dan untuk keselamatan agamanya. Selagi cara kita berpikir, cara kita memutuskan, cara kita memilih adalah dengan cara meninggalkan agama, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapat kejayaan, tetapi yang akan kita dapatkan adalah kehinaan. Maka hijrah itu adalah orang-orang yang mampu mengorbankan dunianya demi keselamatan akhiratnya. Tetapi kenapa tidak muncul zaman sekarang pahlawan-pahlawan? Karena banyak orang-orang sekarang justru mengorbankan agamanya demi perutnya, demi keuntungannya. Semoga pelajaran hijrah ini bisa mengingatkan kembali akan tujuan kita diciptakan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul bani Adam khata, wa khairu khata'in at-tawwabun, at-ta'imuna min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim." الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Di akhir khutbah ini mari kita tengadahkan tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan keyakinan. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami cinta kepada-Mu ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, jika suatu saat kami diberikan pilihan ya Allah untuk memilih dunia dan akhirat ya Allah, kuatkan kami ya Allah untuk memilih akhirat dibandingkan dengan dunia kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini ya Allah penyebab kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan harta ya Allah sebesar-besar cita-cita kami dan ambisi kami ya Allah. Ya Allah, buat kecil dunia di mata kami ya Allah. Letakkan dunia ini di tangan kami ya Allah. Jangan Kau letakkan dunia di hati kami ya Allah. Isil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.